Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin وَتَابِعِنَا لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللهم يا ربنا بارك لنا في هذا الشهر الكريم وجعلنا فيه يا ربنا من العائدين والفائزين ومن الصائمين والقائمين أعنا على طاعتك أعنا على ترك معصيتك واحشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا رب ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul bertemu kembali saat ini untuk bersama-sama belajar untuk semakin dekat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama belajar dengan bimbingannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dengan kitab Arba'innya. Kita sudah sampai kepada hadis yang ketiga. Hadis riwayatkan dari ini qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darini amin ila anqal. Kita sudah sampai kepada hadis yang ketiga tentang arkan nil Islam. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Abi Abdurrahman Sayyidina Abdullah ibn Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun dengan lima pondasi. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama adalah bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Untuk bisa diterima, yakni kaum yang belum masuk Islam, untuk bisa diterima menjadi keluarga besar kaum muslimin, maka yang harus dilakukan mula-mula adalah ikrar dengan lidahnya, yaitu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan masalah ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana hukum mengucapkan kalimat syahadat bagi seorang yang asli kafir. Kemudian setelah itu, wa iqamis salat, mendirikan salat. Salat adalah amalan besar pahalanya, dan bagi yang meninggalkan pun besar dosanya. Dan itu adalah ikatan antara kita dengan Allah. Dan juga salat ini adalah saat-saat yang indah bagi para perindu-perindu kemuliaan. Karena dengan sholat inilah para kekasih-kekasih Allah menumbuhkan kenikmatan. Bahkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau dalam keadaan gundah, maka hiburan mereka, hiburan beliau adalah di dalam sholat. Bahkan kalau ketemu Bilal, berkata, arihna ya Bilal bisholah. Ya Allah, kami, aku ingin bersenang-senang dengan sholat. Karena Bilal selalu memberikan kabar gembira tentang datangnya waktu sholat. Dan termasuk tanda keimanan seseorang adalah jika masuk waktu sholat, ia memasuki dengan penuh kegembiraan. Kemudian tanda kuat imannya adalah di saat ia sudah bisa menikmati sholat sebagai saat indah, dia bermunajat langsung dengan Khalik sang pencipta. Ia berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Ia adalah mengucapkan salam kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Dan seterusnya. Solat adalah wajib. Hukum solat adalah wajib. Bagi orang-orang mukallaf. Orang mukallaf. Orang yang sudah menyatakan dirinya adalah Islam. Kemudian, dia adalah orang yang berakal. Kemudian, dia adalah sudah balig. Kemudian, dia adalah orang yang selamat pendengarannya atau penglihatannya. Kemudian, telah sampai kepadanya dakwah Islam, itu syarat mukallaf. Maka orang itu wajib mengambil Islam. Dan kemudian, orang-orang ini adalah wajib melakukan sholat. Maka di sini orang gila tidak wajib sholat. Anak kecil yang belum balig tidak wajib melakukan sholat. Akan tetapi, jangan salah. Di dalam memahami hadis itu, dalam memahami tentang masalah balik ini, jangan salah. Anak-anak kecil yang belum balik memang belum wajib melakukan sholat, akan tapi wajib bagi orang tua untuk mengajarinya sholat. Muru awladakum bisolati inda sab'in. Ajarilah anakmu untuk bisa melakukan sholat waktu mereka umur 7 tahun. Kalau sudah anak kita mulai umur 7 tahun, wajib bagi orang tua untuk mendidik kenal sholat. Adapun cara sholat mereka semampu mereka tentunya. Tapi harus kita ajari sholat semaksimal mungkin. Sampai sunnah-sunnahnya pun kita ajarkan agar kelak. Di saat anak-anak kita sudah menginjak akil baligh, menginjak dewasa, sudah punya kebiasaan dan punya persiapan untuk melakukan kewajiban tersebut. Maka haram bagi orang tua kalau sudah menemukan anaknya umur 7 tahun, dosa bagi orang tua yang tidak mengajari anaknya tentang kewajiban-kewajiban. Termasuk diantaranya di puasa ini setelah itu. Kamu sholat itu puasa. Somo Ramadan. Puasa Ramadan wajib anak kita untuk kita ajari. Setelah lagi anak kita sudah usia tamyiz, yaitu umur 7 tahun. Wajib kita ajari untuk kita kenalkan puasa. Biarpun mungkin puasanya tidak sempurna karena masih anak-anak. Mungkin puasanya hanya separuh hari karena dia mau belajar. Tapi ingat, tidak boleh kita bebaskan. Kalau ada orang tua membiarkan anaknya bebas setelah masuk umur 7 tahun lalu tidak menahan makan dan minum, maka dosa bagi orang tua tersebut. Dan memang bagi anak-anak kecil tidak bisa, belum bisa sempurna. Ada yang hanya sampai jam 12 siang, ada sampai jam 10 pagi. Akan tapi harus kita ajari mereka untuk melatih diri mereka, untuk mempersiapkan diri untuk bisa berpuasa secara sesungguhnya kalau sudah mereka itu masuk usia balig. Termasuk yang lainnya adalah menutup aurat. Kalau sudah anak gadis kita sudah umur 7 tahun, hendak wajib seorang tua membiasakan anaknya untuk menutup auratnya, biarpun mungkin kadang dibuka dan seterusnya karena anak-anak tidak ada apa-apa, namanya anak kecil belum wajib. Tapi kalau ada orang tua membiarkan anaknya di usia 7 tahun tanpa dikenalkan dengan busana muslimah yang menutup aurat, maka orang tuanya dosa. Termasuk biarpun anak kecil itu adalah anak yang belum punya dosa, maka kita wajib mengajarinya menjauhi kemungkaran. Maka kalau ada anak, seorang bapak, seorang ibu membiarkan anaknya yang 7 tahun minuman keras, orang tuanya yang dosa. Jangan mentang-mentang anaknya belum dosa lalu berkata, wahai anakku, mumpung kamu belum balik, bagimu tidak ada dosa, silahkan nak mencuri sebanyak-banyaknya untuk abah nak. Atau mabuklah sepuas-puasmu. Ini orang tua yang gila sakit. Karena memang anak belum punya kewajiban dan tidak ada dosa bagi anak yang belum balik. Tapi kita wajib mengajari mereka untuk menjauhi keharaman dan kita ajari mereka untuk menjalankan kewajiban. Termasuk, kalau kita zakat, harta-harta mereka, kalau memang mereka punya harta, kita bayar zakat. zakat adalah berkenaan dengan harta. Biarpun anak masih kecil, wajib dikeluarkan zakat. Mungkin ada anak yatim yang kaya raya, maka wajib anak yatim punya toko, bapaknya punya toko berapa gitu. Akhirnya dia punya warisan toko-toko yang hidup tokonya itu. Maka wajib dikeluarkan zakatnya, biarpun anak kecil. Hajjil bait. Haji di Baitullah, wajib hukumnya bagi yang mampu. Ingat bagi yang mampu, jangan memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ini urusannya dengan Allah. Dan jangan sampai kita hanya sombong-sombongan dengan urusan haji. Selagi Allah belum memberimu rezeki, artinya engkau belum wajib untuk melakukan haji. Cukup dengan salat duha yang kau lakukan, itu seperti pahalanya orang naik haji. Cukup bagimu wahai kaum pria yang tidak punya rezeki, yang fakir, melakukan salat Jumat seperti haji. Jangan sampai haji dengan memaksakan diri, maka itu memaksakan diri sampai dengan yang haram. Ngutang di tempat yang ada ribanya untuk naik haji. Ini pasti hajinya bukan karena Allah. Hajinya karena untuk amplop undangannya biar ada hanya ini. Nah, ini adalah orang yang bukan karena Allah, penyakit. Jadi kalau Anda belum mendapatkan rezeki, sudah. Haji jar-jaran musibah. Wasumi Ramadan, wasa di bulan Ramadan. Dan kemarin sebagian sudah kita terangkan. Kita langsung hadis ke berikutnya. Yaitu al-amalu bi khawatimiha, tentang amal itu bagaimana pungkasannya. Khusnul khatimah, amal dengan pungkasannya. Pungkasan amal kita. Kita tidak tahu pungkasan kita seperti apa. Cuman kita memohon kepada Allah dan berharap khusnudzon. Semoga pungkasan kita adalah baik, khusnul khatimah. Wa Nabi Abdurrahman, hadis diriwayatkan dari wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Rasulullah, telah memberikan kabar, telah memberitahu, telah berbicara, telah menyampaikan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shadiq. Semua orang tahu Nabi Muhammad adalah orang yang jujur dalam bertutur kata, tidak pernah berbohong. Al-Mazduq, yang sangat dipercaya, jujur dan dipercaya. Beliau mengatakan inna ahadakum, sungguh di antara salah satu dari kalian itu, yujma' khalquhu, dikumpulkan awal penciptaanmu itu, fi batni ummihi, di perut ibundanya, arba'ina yawman, 40 hari dalam bentuk nutfah, mani. Ini proses penciptaan manusia. Dan subhanallah, ini diucapkan oleh Rasulullah. Pada zaman itu, akan tapi medis, dunia medis, di saat membaca hadis Nabi ini, adalah mereka seperti dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Tentang bagaimana proses pembentukan. Nabi tidak pakai rongsen, tidak ada sebagainya. Akan tapi Nabi dengan wahyu, yang menciptakan bayi, yang memberikan berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal penciptaanmu adalah dikumpulkan di dalam perut ibundamu. Yang semula dari mana mani yang menyebar? Pertemuan antara mani seorang laki-laki dan mani seorang perempuan. Sperma dan ovum semula bertemu, kemudian setelah itu pembuahan dikumpulkan dulu. Pertemuan nyebar itu mani. Karena dalam bahasa kita itu adalah mani kaum laki-laki, mani untuk mengadakan pembuahan, berlomba. Di antara mani yang masuk, berlomba. Kemudian yang berhasil, membuahi. Kemudian ini dikumpulkan di sini. Yujma' khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Itu akan 40 hari. Akan menemukan perubahan. Setelah 40 hari, thumma yakunu 'alaqatan. Kemudian menjadi segumpal darah. Darah yang kendal. Darah yang menggumpal. Jadi semula dari air mani menjadi segumpal darah. Dan ini terbukti, kalau seandainya ada seorang ibu keguguran di usia ini, akan bentuknya segumpal darah. Kemudian setelah itu, thumayakunu mudghatan mithla dhalika, kemudian setelah itu, segumpal daging. 40 hari berikutnya. Dan memang betul segumpal daging, bahkan di usia ini sudah mulai ada bentuknya. Jadi kalau segumpal daging sudah mulai ada pembentukan surahnya. Tsumma 'alaqatan, tsumma mudghatan, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari. 3 kali 4, 120 hari. Kurang lebihnya adalah 4 bulan. Tsumma yursal ilaihil malaku. Kemudian Allah mengutus malaikat, fayunfakhu fihi ruh, untuk ditiupkan ruh. Ruh yang khusus yang menjadikan kita hidup. Dan mani itu sendiri ada kehidupan, kan? Bukan itu yang dimaksud. Ada ruh, yunfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Sehingga ada yang mengatakan ditiupkan ruh adalah setelah berapa bulan? Hah? Intinya adalah 4 bulan di sini disebutkan, dan ini tidak bertentangan dengan dunia medis. Ada yang mengatakan loh 3 bulan sudah keluar. Ini kan proses masa. Tumayakunu mudghatan, dan di saat menjadi mudghah, segumpal daging dan mulai pembentukan taswirnya, gambar bentuknya, di saat itulah mulai ditiupkan roh. Wa yumaru bi arba'i kalimatin, lalu malaikat itu diperintahkan untuk 4 hal. Bikatbi rizkihi, perintah dari Allah untuk menulis jatah rizkinya untuk menjadi orang kaya. Ini sedang, ini seperti ini rizkinya. Jadi rizki kita sudah ditulis oleh Allah. Makanya yang sering kami sampaikan, sudah dijatah. Dan jatahmu sudah di lauh mahfud sana. Kalau sudah jatahmu, enggak akan diambil oleh orang lain, dan engkau tidak akan mati kecuali engkau sudah ngambil jatahmu. Wa ajalihi, dan kapan kau akan mati? Kalau sudah waktumu mati, akan mati. Enggak akan. Di saat kau mati, harus mati. Kadang orang-orang, ada orang Cirebon tiba-tiba mati di Mekah. Atau orang Mekah mati di Cirebon, sebaliknya. Kalau sudah dicatat, harus mati di sana, ya mati. Dan ajal tidak bisa. Maju mundur enggak ada. Sudah dicatat. Makanya istilah panjang umur yang selama ini disebutkan dalam doa-doa adalah keberkahan umur. Atau karena doa itu bagian daripada takdir, ya karena doa maka umurmu seperti itu. Bukan umur itu berubah, sudah selesai umurmu seperti itu. Semoga panjang umur semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Wa amalihi, dan juga amalmu sudah dicatat semuanya. Apa yang kau lakukan nanti? Kau menjadi ahli puasa, ahli sujud, ahli sholat, ahli-ahli. Kemudian seseorang ini sebagai syakiyun au sa'idun, apakah seseorang ini menjadi orang yang bakal celaka nanti di akhirat atau menjadi orang yang bahagia nanti di akhirat, sudah dicatat. Sudah enggak ada perubahan lagi. Sudah tidak ada perubahan lagi. Makanya kalau berdoa bukan doa minta dirubah ini, bukan minta dirubah tulisan ini, tidak. Doa seperti diajarkan Nabi saja sudah doa minta surga sudah, berarti nanti ahli husnul khotimah. Nah, gak ada sebagian ulama yang mencerbati ada doa untuk merubah takdir, yang enggak ada. Doalah minta surga seperti ada diajarkan oleh Rasulullah. Doalah minta khusnul khatimah diajarkan oleh Rasulullah. Berdoalah untuk kebaikan sudah. Adapun untuk merubah apa yang sudah ditulis di lauh, maka tidak bisa. Dan kita harus yakin ini adalah di lauhul mahfud, dan itu ada qalamullah, ada qalam Allah, pena Allah, lauhul mahfud. Untuk mencatat semuanya tadi, dan tidak usah bertanya seperti apa itu semuanya. Ini bukan urusanmu, tapi ini urusan Allah. Yang jelas dicatat semuanya. Dan kalau sudah dicatat di lauhul mahfud, sudah tidak akan berubah, selesai. Semoga kita semua dicatat sebagai orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan doa ini termasuk bagian takdir loh ya. Doa ini bagian takdir. Semoga doa ini ada rentetannya dengan bungkasan akhir kita yang mulia, yang baik, menjadi seorang ahli husnul khatimah. Wallahi demi Allah, alladzi la ilaha illa ghairuh. Demi Allah, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum, sungguh salah satu dari kalian itu. Kalian ini adalah diberikan untuk semua, mulai dari zaman Nabi kepada akhir zaman. Bukan kepada sahabat Nabi saja. Tapi semuanya ada salah satu di antara kalian. La ya'malu bi'amali ahli jannati. Punya perbuatan seperti perbuatannya ahli surga. Dia adalah seorang ahli salat, ahli ibadah, ahli kebaikan. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai antara dia dengan surga itu satu dhira'. Artinya sudah dekat dengan surga, satu dhira'. Artinya apa? Dia punya amal baik sepanjang hidupnya, tinggal beberapa saat ajalnya. Sebab yang membatasi antara kita dengan surga adalah kematian. Jadi surga di sini adalah kematianmu. Kematianmu tinggal satu tirak di sini. Artinya antara kita dengan surga, antara ahli iman dengan surga itu yang memisah hanya kematian saja. Jadi ahli iman itu selagi belum mati belum bisa masuk surga. Baru setelah mati merasakan surga. Keindahan di alam barzah bagian daripada nikmat surga. Maka digambarkan ada orang itu mati beberapa menit lagi. Padahal dia ahli sholat, ahli ibadah. Beberapa menit lagi sebelum mati. Cuma karena dia disah. Sudah dicatat oleh Allah. Sebagai ahli neraka. Fayasbik alihil kitab. Agar tapi telah didahului dengan kitab Allah. Maksudnya apa? Sudah dicatat dia sebagai orang yang sengsara. Fayamul bi'amali ahli nari. Tak tahu di pungkasan hidupnya melakukan pekerjaannya ahli neraka. Fayadkhuluha. Akhirnya masuk neraka. Allah. Melakukan ibadah. Sepanjang hidupnya melakukan ibadah-ibadah, sholat-sholat dan seterusnya. Akan tapi ternyata di pungkasan hidupnya. Sebelum mati beberapa saat. Ibaratnya itu sampai digambarkan itu surga itu seolah-olah tinggal satu tirak. Tinggal beberapa meter saja, 40 meter, 60 meter dari ini. Tinggal masuk surga. Tatanya jarak yang pendek ini digunakan untuk melakukan kemaksiatan. Maka matilah dia dalam keadaan su'ul khatimah lalu masuk neraka. Allah. Ma inna ahadukum dan sungguh ada di antara kalian itu. La ya'malu bi'amali ahli nari. Dia orang yang selalu dengan kemaksiatan-kemaksiatan kerjaannya ahli neraka. Atama yakunu bainahu wa bainaha. Sehingga antara dia dengan neraka itu adalah illa dhira', kecuali hanya satu dhira'. Fasayasbik alaihi alkitabu. Akan tapi sudah didahului dengan ketentuan Allah. Wa ya'malu bi'amali ahli aljannati. Lalu dia melakukan amalnya ahli surga. Fayadkhuluha, kemudian dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Fayadkhuluha, masuk ke surga. Ruahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, yang pertama adalah berita tentang awal penciptaan manusia. Dan ini kalau dicocokkan dengan dua medis datang, tidak bertentangan sama sekali. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tentang masa depan kita. Masa depan kita ini sudah diketahui oleh Allah. Dan tidak ada bagi kita kecuali tinggal menjalani saja. Menjalani apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian bagaimana menghadapi tadi bahwasanya ketentuan Allah ini tidak bisa dirubah. Kalau orang ini menjadi ahli surga, biarpun dia bermaksiat kayak apapun pun pada akhirnya harus ahli surga. Atau sebaliknya, jika orang itu ahli neraka, biarpun dia beribadah dan beribadah seterusnya sampai kayak apa, kalau jatahnya di ahli neraka pun akan masuk neraka. Itu adalah urusan Allah. Dan engkau tidak tahu apakah kau jatah ahli neraka atau ahli surga. Makanya sudahlah, ini adalah berita dari Allah, memang beginilah. Sehingga ini sebetulnya adalah modal kita untuk berhati-hati. Bukan modal untuk nyantai. Jangan gara-gara dengar ayat hadis ini lalu, ya sudahlah, ngapain saya ngaji, ngapain saya sholat kalau memang saya jatah saya neraka, biarpun ngaji kan saya masuk neraka. Bukan untuk itu. Siapa? Kamu poin jangan sok seperti Tuhan, jangan sok tahu tentang akhir hidupmu. Siapa yang mengatakan dirimu ahli surga atau siapa yang mengatakan dirimu ahli neraka? Tidak ada yang mengatakan bahwasanya, tidak ada yang tahu. Dan disembunyikan oleh Allah kepada siapapun. Masalah ini, pungkasan ini disembunyikan oleh Allah. Ajal kita disembunyikan oleh Allah. Kita hanya mengira-ngira. Dokter yang mengatakan aduh pendek umurnya. Tapi tidak bisa memastikan kapan matinya seseorang. Bahkan orang yang tanya segar bugar, sehat, atau yang mati esok hari. Bahkan orang yang sakit, tidak mati-mati banyak. Sakit hanya bertanda saja. Jadi masalah kematian husnul khatimah atau su'ul khatimah, tidak ada yang tahu di antara kita. Makanya jangan sok tahu, Allah tidak memberikan tahu kepada siapapun. Akan tapi Allah memberikan kepada kita akal untuk melihat jalan. Jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Jalan menuju surga adalah bermacam-macam kebaikan yang bisa kita lakukan. Jalan menuju neraka adalah kemaksiatan. Kalau jalan menuju surga itu ada sedekah, ada sholat malam, ada puasa, ada ini, itu jalan menuju surga. Dan kasih sayang Allah, kalau orang berada di tempat ini ya nyampe nanti insya Allah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Seorang hamba itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai akan dibawa kemana ini nanti oleh Allah. Kalau memang jatahmu ahli surga, dan itu yang tahu hanya Allah, kalau memang jatahmu itu ahli surga, engkau akan dimudahkan oleh Allah menuju surga. Dan itu yang Allah titahkan untuk hambanya. Kalau memang jatahmu di surga, maka kemudahan untuk menuju surga disiapkan oleh Allah. Tiba-tiba bergaul dengan orang baik, ketemu dengan ini baik, mau maksiat susah. Ini ada orang yang semacam ini. Kenapa jatahmu adalah kullu muyassarun lima khuliqalah. Dan al-mar'u mata ala ma'asha alaih. Al-mar'u mata ala ma'asha alaih. Seorang itu akan mati sesuai dengan bagaimana cara hidupnya dulu. Kalau cara hidupnya menjadi orang baik, maka akan sampai kepada tujuan mati sebagaimana orang baik. Dan memang ini cerita yang disebutkan oleh Rasulullah ini adalah bisa jadi orang itu seperti itu. Orang yang semula dengan kebaikan, lalu ternyata mati su'ul khotimah, itu mungkin dan ada, mungkin. Akan tapi ketahuilah, Nabi menceritakan itu adalah untuk bicara tentang bagaimana pungkasan itu seperti itu. Akan tapi dalam kenyataannya tidak. Sangat sedikit jika ada orang berbuat baik pada akhirnya mati su'ul khotimah, sangat sedikit. Dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Kemudian kita tidak boleh prasangka buruk kepada meninggalnya seseorang. Awas, hati-hati. Ini juga harus kita fahami. Itu urusan Allah. Dan Allah maha kasih kepada hambanya. Allah maha kasih kepada hambanya kalau melihat, kalau ada hamba yang dimudahkan oleh Allah berjuang. Dengan sedekahnya, dengan kebaikannya sepanjang waktu. Akankah Allah plesetkan setelah itu? Allah maha kasih. Allah menyeru kepada surga. Jadi kalau ada seorang istiqomah, enggak akan kepleset nanti. Cuman maksudnya ini yang ceritakan Nabi, jadi bisa jadi seperti itu. Orang beribadah, pada akhirnya adalah karena sudah dicatat ahli neraka, maka harus pada akhirnya melakukan pekerjaan ahli neraka. Karena memang dia jatahnya ahli neraka. Ini kan sabda Nabi SAW. Bukan mengatakan kamu itu begitu, enggak. Nabi tidak mengatakan ada di antara kalian, iya. Akan tapi Nabi bukan menakut-nakuti, awas loh, sebaik apapun kamu nanti bisa masuk neraka loh ya. Makanya tidak ada gunanya kamu beribadah. Tidak begitu Nabi SAW. Dan masalah pungkasan adalah engkau tidak tahu. Dan engkau pun tidak boleh prasangka buruk kepada orang lain. Maka ini kaidah yang lain lagi bahwa mungkin kita melihat seseorang meninggal dalam keadaan mungkin menurut Anda kurang baik. Tapi Anda tidak boleh prasangka karena Anda tidak tahu apa yang terjadi saat syakaratul maut dengan Allah dan Rasulnya. Mungkin ada orang menjerit-menjerit. Mungkin seperti itu. Agar tapi ketahuilah, selagi selama ini dia adalah sebagai ahli iman, ahli Islam, maka semoga matinya adalah mati husnul khatimah. Anda tidak usah prasangka buruk kepada siapapun yang mati. Mungkin ada orang mati wajahnya berubah, oh serem dan sebagainya. Oh tidak. Mungkin dia adalah orang yang punya sakit jantung, sehingga waktu meninggal karena itu, sehingga merah wajahnya dan kelihatan hitam. Sehingga waktu itu jantung adalah dari batin. Batin adalah jauf. Jantung adalah dari dalam, dan dalam adalah disebut sebagai jauf atau batin. Maka orang mati karena serangan jantung, mati syahid. Wajahnya hitam. Tentunya kita prasangka buruk, kasihan, matinya hitam, su'ul khotimah. Tidak, Anda jangan berprasangka buruk kepada siapapun yang mati dari ahli kiblat. Jangan mengatakan su'ul khotimah. Biarpun Anda melihat tanda-tanda. Kan Anda tidak tahu apa yang terjadi saat sakaratul maut. Bahkan mungkin dia adalah orang bermaksiat, tapi dia adalah seorang ahli Islam, ahli iman. Mungkin termasuk golongan yang disebut oleh Nabi tadi. Orang maksiat, tapi dia seorang Muslim. Sehingga waktu sakaratul maut merasakan sakit yang sangat dihabiskan dosanya oleh Allah saat itu. Tiba-tiba saat dicabut nyawanya dalam keadaan menjadi ahli la ilaha illallah. Jangan prasangka buruk dengan orang yang meninggal dunia. Bahkan mungkin orang itu mati di tempat yang tidak baik. Bukan, akan tapi kita waspada, jangan sampai kamu begitu. Tapi kalau nilai orang, tidak boleh menilai orang dengan nilai yang jelek. Mungkin ada seorang, na'udzubillah, misalnya ada seorang penjaga masjid, tiba-tiba mati di tempat apa gitu. Tempat hiburan. Kayak seorang penjaga masjid mati di tempat hiburan. Tahu-tahunya Anda sudah su'udan kepada dia. Kasihan, berarti tidak benar, tidak ikhlas di masjidnya. Sudah mulai tahu hati, kayak Tuhan sudah. Anda tidak tahu, mungkin waktu jaga masjid ada orang yang mengambil sesuatu dari masjid, kemudian dikejar, masuk ke tempat hiburan, masuk ke sana, dibunuh sama orang atau mati di sana. Anda tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Ayo, mungkin sudah terlanjur kayak menjadi malaikat, kayak menjadi Tuhan, tahu, kasihan pengurus masjid, matinya di tempat hiburan, berarti dia awas, hati-hati. Anda tidak tahu, mungkin dia termasuk orang yang mati syahid saat itu. Jadi pokoknya sudah, jangan berprasangka buruk dengan kematian seseorang. Kalau Anda melihat kematian seorang muslim seperti apapun, maka ingat bahasanya khusnudzan kepada Allah, semoga dia mati khusnul khatimah. Selesai. Begitulah kalau kita memandang kematian seseorang. Dan sangat sedikit orang yang melakukan kebaikan lalu mati su'ul khatimah. Ada pun cerita yang selama ini disebut dan sebagainya. Itu hanya cerita, tidak boleh kita tentukan. Nabi tidak menentukan si A, si B-nya. Hanya begitu Nabi memberikan penjelasan. Ada orang pekerjaannya ahli surga, tak tahu giliranmu mati melakukan pekerjaan ahli neraka, masuk neraka. Maksudnya wanti-wanti, awas, hati-hati kamu. Jangan ngentengin dengan kemaksiatan. Jangan-jangan waktu kamu bermaksiat, kamu mati saat itu. Mungkin seorang ngentengin, ya. Mungkin saja karena ngentengin, mungkin. Tapi kita pun tidak boleh nunjuk si ACB-nya. Mungkin seseorang itu ahli ibadah, tapi dia suka ngentengin maksiat. Ahli ibadah. Tak tahu apa, ngentengin kemaksiatan. Akhirnya dia coba-coba maksiat. Pas maksiat, mati. Sampai dikisahkan dalam contoh. Para pensyarah hadis ini menceritakan dua kakak beradik. Dua kakak beradik ini adalah yang satu hidup di atas, di loteng lantai atas, yang satu di bawah. Dan semuanya mengetahui tentang saudaranya. Yang di bawah ini maksiat, mabuk, zina, segala macam. Diingatkan enggak bisa. Adiknya yang ada di bawah. Dengan perempuan, zina, dan sebagainya. Sampai abangnya itu yang satu di atas itu nangis dengan perilaku adiknya. Di atas ibadah, dok sujud. Sampai turun enggak berani karena melihat kemaksiatan. Diingatkan adiknya enggak bisa. Suatu ketika, setan berbisik kepada yang di atas. Cobalah kamu turun ya, sekali-sekali kamu melihat. Barangkali, ya, dikutik oleh setan, digoda oleh setan, cobalah kamu turun ke bawah, ngerasain seperti yang dirasain oleh saudaramu. Setelah itu kamu balik, tobat, insyaAllah Allah maha pengampun. Dia sebagai manusia, tiba-tiba tergerak syahwatnya untuk turun. Turunnya mau niat. Ya, mau melakukan zina biarpun sekali, nanti mau tobat. Tentunya adiknya yang ada di bawah ini, tiba-tiba dengan kemaksiat yang banyak ini kok, hidupku kok kayak begini terus, ya Allah. Terus, jadi apa nanti saya kalau gini terus? Zina, mabuk. Sudah, saya mau ke atas saja, minta dibimbing sama abang saya. Mau naik ke atas. Tabrakan di tangga, jatuh, dua-duanya mati. Yang di atas masuk neraka. Yang di bawah masuk surga. Yang di bawah naik mau tobat, yang di atas turun mau maksiat. Ya. Karena sudah memulai maksiat dengan langkah kakinya tadi. Masuk neraka. Ini disebutkan oleh para pensyarah hadis. Dan begitulah kisahnya, iya. Kalau memang orang begitu, ya begitu. Maksudnya kita harus hati-hati. Cuman kan tidak disebutkan si A, si B-nya cerita ini. Bukan untuk kita suudzon kepada seorang. Mungkin kisah itu semacam itu terjadi. Yang di atas ahli ibadah pengen berzina, nyoba sekali aja nanti mau tobat. Turun mau berzina. Yang satu mau tobat. Minta bimbingan kepada abangnya di atas, tabrakan, jatuh dari tangga, mati dua-duanya. Yang di atas yang masuk neraka, yang di bawah masuk surga. Begitu mengerikannya, maka jangan mengentengkan kemaksiatan. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yusriku sariku hina yusrik wa huwa mu'min. Inilah su'ul khatimah itu di sini. Tidak orang-orang berzina saat berzina kecuali dicabut imannya. Tidak ada orang mencuri saat mencuri kecuali iman ditanggalkan. Kalau mati saat itu, itulah mati su'ul khatimah. Itu urusanmu untuk ngurus dirimu sendiri, bukan untuk nilai orang lain. Awas, urusan su'ul khatimah bukan ngurusi orang lain. Tapi su'ul khatimah adalah untuk dirimu, waspada. Harus faham mana ini. Bukan kerjaannya nilai orang, su'ul khatimah, husnul khatimah. Ini urusan benar. Urusi dirimu sendiri. Ya Allah, astagfirullah. Apalagi dari awal ada kebencian mungkin. Persaingan dia. Persaingan pesantren, persaingan dakwah, persaingan apa. Melihat temannya itu mati. Saingannya itu, musuhnya itu mati. Dalam keadaan tidak baik. Astaghfirullahaladzim. Matinya, ya Allah. Kebencian dengkinya itu sampai mati pun masih muncul. Mati, diam-diam dia bersenang. Mati. Padahal orang yang mati itu belum tentu dia mati jelek yang secara sesungguhnya, karena su'ul khatimah tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan takdir yang ada padamu itu alhamdulillah takdirnya manusia ditutup, tidak ada yang tahu kecuali nanti kalau kita sudah di akhirat. Enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu dari siapapun. Nabi juga tidak diberitahu. Makanya tidak boleh ada orang sok tahu. Kalau Nabi mengetahui bahasanya orang itu mau mati dalam keadaan su'ul khatimah, diberitahu oleh Allah. Misalnya ada seorang, berjihad di medan laga. Orang berjihad di medan laga. Cuma Allah berikan wahyu kepada Nabi Muhammad kalau dia itu adalah ahli neraka. Terucaplah kalimat ini. Bagaimana orang itu ahli neraka? Nabi bingung. Dan para sahabat juga bingung bagaimana orang yang sangat kuat dalam berjihad, berani dalam berjihad di medan laga. Tidak ada musuh lewat di hadapannya kecuali terpenggal lehernya. Dahsyat dalam berperang, cuman kenapa dia menjadi ahli neraka? Kenapa dia menjadi ahli neraka? Akhirnya, betul. Sahabat Nabi mengintai orang ini. Ya, sambil memperhatikan, kenapa orang ini disebut ahli neraka? Padahal dia berjuang dengan hebat. Rupanya akhirnya, terlukalah orang yang hebat ini. Terluka dan sakit dirasakannya. Yang mungkin sekali dia tidak sabar dengan rasa sakitnya atau merasa malu karena seorang pahlawan hebat lalu terlukai. Sehingga dengan pedangnya ditusukkan sendiri. Selesai kisah hidupnya. Mati su'ul khatimah ahli neraka. Baru sadar sahabat Nabi. Cuman apa sebabnya ini? Dibukalah baju perangnya. Setelah dibuka baju perangnya ternyata ada selembar kain harta rampasan yang belum dibagi oleh Rasulullah lalu dimasukkan. Hanya selembar kain menjadikan sebab su'ul khotimah. Berarti dia ada selembar kain yang dimasukkan ke baju perangnya. Dia pengen baju kain bagus dimasukkan sebelum dibagi. Maka ini namanya ghulul. Mengambil hartanya umat untuk dirinya sendiri hukumnya adalah haram dimasukkan. Menjadi sebab su'ul khotimah. Nah ini, maksudnya ini adalah pendidikan buat kita agar kita hati-hati. Jangan ngentengin dosa. Jangan main-main dengan dosa. Kalau kita mati dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah mati su'ul khotimah. Ini urusan dirimu dengan Allah, bukan engkau untuk ngurus orang dengan dirimu. Awas, hati-hati. Bicara tentang su'ul khotimah bukan untuk menilai orang. Awas, bukan untuk menilai seseorang. Mestinya kita menangis, bahkan kita berdoa. Awas ini. Kalau kita melihat ada orang soleh, orang baik, orang ahli ibadah, ada tanda-tanda matinya kok tidak baik. Misalnya mati di tempat yang tidak layak. Mati di tempat yang tidak terhormat, awas, apa yang ada di hatimu sebagai ahli iman? Jangan bersyukur, ya Allah kasihan. Bukan, betul kan? Saya sudah melihat, wah ini enggak benar. Akan tapi sebagai ahli iman, di saat melihat orang yang mati di tempat yang tidak baik terlintas, ya Allah, semoga dia datang ke tempat itu, bukan karena ingin bermaksiat. Kita mungkin untuk mengajak kepada kebaikan, mungkin. Jadi khusnudhan kepada orang yang meninggal dunia, dan dia adalah ahli iman. Jangan sampai Anda berprasangka buruk kepada siapapun yang mati dalam keadaan dia Islam. Husnudhanlah, semoga mati dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan mungkin ada orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Mungkin dia bukan bunuh diri, mungkin dia mati syahid karena dibunuh oleh seseorang, lalu orang itu adalah mengkamuflase atau menipu agar orang ada polisi tidak mengejarnya, bikin sarung digantung, aman. Mungkin, jadi dia bukan gantung diri, bukan, tapi digantung sama seseorang, mungkin. Mungkin semuanya. Sampai dikisahkan katanya ada orang bunuh diri. Ya kami duga dia adalah seorang yang soleh. Mati dalam keadaan mati syahid. Mungkin ada yang melukainya. Bagaimana orang bunuh diri bisa menggorok lehernya sendiri sementara tangannya sudah putus. Urat tangannya dimatikan, diputus dulu, terus dulu, lalu kemudian digorok. Katanya bunuh diri misalnya. Kalau sudah tangannya putus, nggak akan bisa menggorok. Pasti ada orang yang menggorok. Makanya jangan suudan kepada orang yang meninggal dunia selagi dia adalah ahli Islam. Ada pun cerita yang disampaikan Nabi ini agar engkau hati-hati. Dan juga agar engkau tidak merendahkan siapapun. Mungkin orang itu adalah maksiatnya lebih gede darimu. Dia ahli maksiat dan sebagainya. Mungkin sekali dia adalah ahli surga pada pungkasan hidupnya diberi oleh Allah kemuliaan. Sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Ya ini seperti itu. Maka berhati-hatilah, ayo. Waspadalah. Al-mar'u ma ta'lamu 'asya ilaihi. Kamu akan mati sesuai dengan kebiasaanmu hidup. Kalau kebiasaanmu bermaksiat, bisa saja matimu dalam keadaan bermaksiat. Akan tapi kalau kebiasaanmu dengan Allah, kalau masalah maksiat, manusia. Akan tapi di saat engkau bermaksiat, segera minta ampun kepada Allah. Saat bermaksiat, sadar kalau itu dosa, menjadikan sebab su'ul khotimah, lalu takut, menangis. Ibadah-ibadah. Maka matimu insyaAllah dalam keadaan semacam itu. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua itu akan dimudahkan oleh Allah untuk di mana tempatnya nanti. Kalau engkau ahli surga, lihat, engkau akan menemukan dirimu. Tanda-tanda pada dirimu, lihat. Berbuat baik begitu mudahnya. Tanda hamba-hamba Allah ahli surga adalah jika dia dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan dan dipersulit untuk melakukan kemaksiatan. Dan tanda ahli neraka adalah jika dia melakukan kemaksiatan begitu mudah, lalu melakukan kebaikan sangat susah. Semoga kita semua menjadi ahli surga Allah. Semoga kita menjadi ahli husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita hingga kita kelak di surga bisa bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajiannya, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Baik, para hadirin hadirat, para pendengar, hadirin juga para pemirsa, Abah Jati di manapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung saja Buya, saya mau bertanya mengenai kedudukan ilmu hikmah di dalam syariat. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali para kiai, para ustadz yang menggeluti apa, mengamalkan dan mengajarkan ilmu hikmah kepada masyarakat. Mohon penjelasannya menurut pandangan syariat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau nanya tentang masalah sholat, tapi ya sholat kan seperti sabda Rasul, sholatlah kalian seperti aku sholat. Nah, yang saya pertanyakan di sini ada bacaan-bacaan diantaranya kan Allahu Akbar Kabir walhamdulillah kasyiro sampai selesai, dan ada juga yang berpendapat Allahumma ba'id baina khotayaya sampai selesai. Dalam bacaan sujud apapun itu dipersingkat, terus baca robbighfir yang dulu antar dua sujud. Dalam dalam tasyahud pun ada yang mengatakan tidak menggunakan kata sayyidina. Mohon penjelasan dari Buya tentang bagaimana sebetulnya sifat sholat Nabi yang memang seharusnya kita terapkan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah disebutkan dalam Al-Quran, man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau Allah seorang itu diberi hikmah, maka itu telah diberi oleh Allah sesuatu yang banyak. Cuman hikmah yang ada di dalam Al-Quran adalah ilmu. Ilmu pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, itu adalah hikmah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Cuman akhirnya memang ada istilah ilmu hikmah itu ilmu hebat, ilmu kebal. Ilmu kebal. Biar enggak ketusuk pisau. Biar ilmu hikmah, sampai ada buku hikmah. Ada buku hikmah yang didisbatkan kepada Imam Ghazali, dusta. Itu bukan dari Imam Ghazali, kitab namanya Awfaq. Yang di situ ada raja-raja, didisbatkan kepada Imam Ghazali, itu dusta. Imam Ghazali tidak punya kitab namanya Awfaq. Kalau ngambil ilmunya Imam Ghazali, ambil yang jelas seperti Ihya, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, dan yang lainnya. Adapun ilmu hikmah itu, ada yang sampai derajat diharamkan, ada yang wajar, misalnya ada menulis ayat-ayat, kemudian ini masuk ngambil keberkahan daripada ayat Al-Quran untuk dijaga. Dibungkus ayat Al-Quran, dijaga, dihormati. Jadi tabarruk dengan ayat Quran, atau sering yang disebut dengan istilah jimat dan yang lainnya. Dan jimat memang ada. Jimat adalah bukan sesuatu yang syirik, asalkan keyakinan bahwasanya yang memberikan kekuatan adalah Allah. Memberi kekuatan adalah Allah. Tapi isinya jimat harus kalimat-kalimat yang jelas. Misalnya ayat-ayat Al-Quran yang ada maknanya. Bukan orat-orat yang enggak jelas. Nah, orat-orat yang enggak jelas ini Allah haram. Karena takut itu adalah bahasa-bahasanya. Bahasa-bahasa yang kita tidak paham, ternyata maknanya adalah sesuatu yang menyekutukan Allah. Kalimat. Maka dari itu, Jimat sendiri adalah ada, jangan sampai seperti sebagian orang mengatakan jimat langsung syirik. Sebab zaman Sayyidina Abdullah bin Umar ada anak-anak kecil dikasih, dikalungi dengan jimat. Kalimat-kalimat Allah ditulis, kemudian dibungkus, kemudian dikalungkan di anak-anak kecil untuk menjaga anak-anak kecil. Karena memang ini, anak-anak kecil. Karena memang anak-anak kecil adalah belum bisa membaca ayat Al-Quran, dijaga dengan yang demikian itu. Maka ada syariatnya jimat. Akan tapi bagi yang dewasa, bukan kalungan jimat. Kalau orang dewasa itu membaca zikir, doa, nanti dilindungi oleh Allah. Sudah tua, jangan pakai kalungan jimat. Itu untuk anak kecil. Bagi, atau ente tidak bisa membaca Al-Quran, maka membaca zikir tidak bisa, maka kalungan jimat. Ini ya, nih. Jadi, cuman ada orang sebagian berlebihan. Syirik, syirik, syirik. Ada lagi yang berlebihan. Ada orang datang minta petunjuk. Saya punya istri, ribut dengan istri dan sebagainya. Pulang dikasih jimat. Nasihati mestinya. Dikasih pemahaman, nasihati dulu, kasih jimat, nih insyaallah akur nanti, pulang ke rumah. Nanti suruh baca, dinasihati, kasih doa-doa yang baik, karena umurnya sudah tua dan bisa baca. Bukan untuk disimpan, dikalungi, bukan. Yang dikalungi anak kecil. Nabi, pernah dikisahkan dari Sayyidil Abdul bin Umar. Cuman kadang berlebihan sudah tua, bahkan mungkin sudah pandai dengan baca, pikir untuk dibaca. Itu ada kekuatan rohaninya. Ada pun hikmah-hikmah yang sebetulnya ilmu pendukunan yang dikemas, ini lain cerita. Diajari dengan berhayal, mungkin dengan ada sebagian hikmah yang haram dibaca. Banyak para masyayikh, ada seorang ulama muda dalam ilmu akidah, orang, dan sebetulnya beliau juga menukil dari ulama-ulama yang lainnya, seperti mungkin karena kita di negeri kita di Indonesia, ada namanya Syekh Fadl, Syekh Fadl Senori yang dari Jawa Timur, Tuban, beliau menulis dalam syarah Jauharut Tauhid tentang hikmah-hikmah yang membahayakan. Sehingga banyak kitab-kitab hikmah yang tidak boleh dibaca. Kadang-kadang kitab hikmah ngajari kita kurang ajar kepada Allah. Bagaimana kitab hikmah di situ, kalau ingin punya anak laki-laki, tulis nama Nabi Adam di paha istrimu di bagian kanan. Nama Nabi tulis di paha. Jelas ini kurang ajar, enggak? Itu hikmah yang haram. Ada suruh nulis ayat-ayat Al-Quran, suruh mendem. Ada, menikah dengan anaknya Pak Haji. Oh iya, bismillah. Namanya siapa ini? Tulis namanya ayat Al-Quran. Nanti pendem di anak. Kayak ayat Al-Quran dikubur. Ayat Al-Quran pun diangkat dan dimuliakan, dikubur di tanah. Astagfirullah. Suatu ketika saya suruh nelen ayat Al-Quran. Saya sakit diobati sama seseorang. Suruh nelen, apa itu? Ini saya tulis ayat Al-Quran. Haram, masuk perut saya najis. Bukan ditelen, Al-Quran dibaca. Ayat Al-Quran suruh nelen. Ini bagaimana ini? Kalau ayat Al-Quran yang berceceran, potongan-potongannya takut hurufnya keinjak, boleh ayat Al-Quran dibakar. Karena nggak bisa dijadikan buku, dibakar. Debunya gimana? Nggak apa-apa, debunya dibuang. Jangan juga ditelen debunya. Kopi itu yang bisa dimasak. Cobalah yang rasional juga, benar syar'i. Orang kok aneh-aneh benar ini. Ada ilmu hikmah yang kebablasan dia. Orang hidupnya belajar ilmu hikmah, ilmu kebal, ilmu makun. Ada urusan sihir kita lihat. Nabi juga mengajari bagaimana kita agar dijauhkan oleh Allah dari sihir. Baca sebelum tidur, Falak bin Nas, Mu'awwidzatain. Dibarengi dengan ayat kursi, usapkan di wajahmu sampai sekujur tubuhmu. Setelah itu kamu jangan takut apapun. Pendidikan dari Nabi. Jadi kalau pertanyaannya itu, jawabannya adalah sebagian ilmu hikmah yang haram, ada sebagian yang halal. Yang halal yang tidak bertentangan dengan syariat. Menulis ayat Al-Quran, disimpan. Ayat-ayat tertentu disimpan untuk anak-anak dan sebagainya. Bukan untuk ditelan, bukan. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Coba ditimbang secara syar'i. Kalau mencari jodoh, Nabi juga mengajari. Lihat dulu orangnya baik atau tidak. Setelah ketemu orang baik, baru kamu istikharah. Kalau sudah enggak benar, jangan diistikharahi. Mantunya calon mantunya adalah pemabuk, berzina, berampok. Masa diistikharahi? Ya enggak perlu. Langsung ditolak. Yang diistikharahi adalah orang yang menurut pendapatmu itu kayak baik. Kayaknya si baik di calon menantu ini, dia kayaknya soleh dan sebagainya. Baru ngadu kepada Allah istikharah. Jangan dihitung namanya, dia berapa huruf, anak saya berapa huruf, bukan begitu. Istikharah, ada pendidikan istikharah. dari Rasulullah, lalu berdoa in kana hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdur li. Kalau memang dia enggak baik, wa in kana hadzal amru syarran li fi dini wa ma'ashi wa akibati fashrifhu anni wasrifni anhu waqdur li khaira, jauhkan dariku, beri yang baik ya Allah, jangan ngatur Allah. Jadi ada sebagian ilmu-ilmu hikmah itu memang yang dilarang. Banyak ini ulama, fatwa-fatwa para ulama jelas masalah yang demikian ini. Dan kalau sudah masuk dunia hikmah ini biasanya masuk dunia setengah perdukunan. Ada orang yang jujur masya Allah, ilmu ahli hikmah, kita menemukan seorang ahli hikmah di Hadramut sana, tapi tidak aneh-aneh, hanya baca doa dan sebagainya selesai. Ada seorang Sayyid bin Semait, beliau adalah, tapi subhanallah mujarrab, tapi enggak pernah ada aneh-aneh. Di Indonesia ini yang macam-macam lah, ada beliau masuk dengan ahli hikmah. Sakit ke rumah sakit berkali-kali tidak sembuh, datang kepada beliau, dibacain doa begini, ada ini. Dia dibacain doa, suruh beli minyak zaitun yang di tempat ini, suruh gitu. Tempatnya disuruh milih. Suruh beli minyak zaitun di tempat ini, padahal tidak boleh di tempat lain. Beli di tempat tersebut, sudah dipakai glukosa, sembuh. Tapi dia dengan doa-doa dan ilmu hikmahnya, yaitu termasuk ruqyah yang sesungguhnya adalah, ruqyah adalah dengan cara yang sederhana. Nggak usah ditakut-takuti. Ada 1000 jin dalam dirimu, ada ularnya. Lihat, ini ruqyah apaan itu? Ada pakai ular segala macam. Orang kok ada ularnya? Ada cacing itu. Cuman cacingnya gede, ularan, makan sebentar-bentar kelaparan, berarti bukan cacingan tapi ularan mungkin gitu ya. Ada macam-macam kisahnya orang yang katanya ahli ruqyah. Enggak. Sebab masuk dunia ini sangat pelik. Banyak dustanya nanti pada akhirnya. Jadi hikmah itu sangat sederhana. Ada kalimat-kalimat yang ditulis bermanfaat, kalimat-kalimat Al-Qur'an itu pun harus terhormat, terjaga. Nah, semoga Allah menjauhkan kita dari kesalahan dalam hal ini. Coba lah ya. Ilmu hikmahmu adalah ilmu yang manfaat. Ilmu hikmahmu adalah pemahaman yang benar. Kita perlu baca zikir-zikir. Baca Wirdul Latif, Ratibul Haddad, Hizbul Bahr. Semuanya ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah itu jangan takut kepada Allah. Termasuk wanita yang dalam keadaan haid diperkenankan, menurut mazhab Syafi'i sekalipun, membaca Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Binnas untuk menjaga diri menjelang tidur. Sudah kalau baca ini sudah enggak usah takut dengan yang nama sihir. Enggak usah takut dengan gangguan jin. Katanya rumah angker enggak. Malah bagi setan angker kita nanti. Takut setannya pergi nanti. Lah kok saya masih keganggu? Ya gimana enggak keganggu? Lebih percaya dengan dukun daripada kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih mikir terus. Sudah baca baca zikir ya Qul Falaq dibolak-balik tapi masih percaya dengan dukunnya nih, masih takut dengan dukunnya nih. Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Binnas. Tapi kebayang di matanya bukan kesusuan dalam baca surat, akan lebih ingat dukunnya ini. Suudan lagi sama orang, kena santet. Nabi Muhammad pernah kena sihir, tapi sihir tidak mempengaruhi apapun bagi Nabi. Mungkin seorang mukmin muslim yang dia membaca zikir-zikir lalu kena sihir, tapi karena dia rutin dengan sihirnya tidak akan berpengaruh kepada urusan agamanya. Tidak akan mempengaruhi urusan akalnya. Dan cukuplah dengan yang demikian itu. Maka ilmu hikmah macam-macam ya. Ada yang memang diharamkan. Jadi di situ ada kalimat-kalimat yang enggak jelas. Kemudian mengajari yang bertentangan ya kan. Nama Nabi, kemudian ayat Al-Quran dipendem. Kemudian ayat Al-Quran ditelen. Ini sudah ngaco itu. Kif, najis. Perut kita adalah najis. Ayat Al-Quran suruh nelen. Blub. Haram mutlak, enggak ada tawar di sini. Obat itu beras kencur baru obat tuh, beneran tuh obat. Kalau urusan ngusir jin, ngusir santet adalah dengan doa, bukan nelen ayat Al-Quran. Mohon maaf ini harus disampaikan, karena ada orang suruh nelen ayat Al-Quran. Pernah ada suatu ketika orang datang ngasih obat, apa ini? Ini ayat Al-Quran ditelen bu ya. Waduh, apa ini? Enggak. Ya maklum dia tidak pernah ngaji di sini. Maksudnya baik. Mohon maaf, mungkin orangnya ada di sini. Ayat Al-Quran suruh saya nelen. Oh, enggak saya. Haram menelan ayat Al-Quran. Satu huruf saya telan haram karena huruf nun ala Al-Quran bercampur dengan perut saya. Perut saya kotor, najis di sini. Bagaimana akan menelan ayat Al-Quran? Allah alam bisawab. Sudah tidak usah urusan sama yang aneh-aneh begitu. Sudah. Banyak dukun menyamar jadi kiai. Banyak dukun menyamar jadi kiai wala. Bodoh dukun gelarnya ustaz. Gus nanti macam mana? Waduh kacau. Gus siapa, ustaz siapa, kiai siapa? Wah. Kalau mbah kan ketahuan dukun. Subhanallah, jangan urusan zaman demikian itu. Kita perlu menjaga akidah kita, perlu iman kita. Syariat kita perlu kita jaga. Kemudian masalah bacaan dalam sholat, Masya Allah. Ini ada sebagian orang memang kadang-kadang membuat kesusahan dalam hidup beragama ini. Gampang nyalahin. Ada seorang mengarang buku, sifatus sholat, sifat sholatnya Nabi Muhammad yang paling benar. Seolah-olah sholatnya orang lain salah semuanya. Seolah-olah dia tuh langsung melihat Nabi sendiri. Seolah-olah dia hafal semua hadis, semua menyusun kitab, lalu nyalahin yang lainnya. Menyalahin yang lainnya. Seolah-olah bacaan yang paling benar adalah bacaan itu, innalillah. Seolah-olah sholat yang benar, sholat yang itu. Padahal ulama dari masa ke masa berbeda pendapat urusan cara sholat. Cara sholat, sholat memang 4 rakaat, tapi bacaan berbeda-beda di antara para ulama. Sesaat ini menggerakkan jemari, sesaat tidak. Ini adalah, ada kunut, ada tidak. Sekarang tanyakan kepada orang yang sok hebat ini, Nabi kunut atau tidak kunut? Imam Abu Hanifah mengatakan Nabi tidak kunut. Mas Syafi'i, Nabi kunut lah, kok beda? Ayo, mau ngomong apa dia? Yang lebih hebat dari mereka. Ini orang akhir zaman yang suka bikin keruwetan di dalam hidup beragama ini. Ya, lebih ah dia itu. Membuat kerusakan di muka bumi. Sayyidina, kok pakai Sayyidina sih? Ente ngurus sholat. Itu adalah hal yang sunnah. Sayyidina diucapkan. Ada banyak Sayyidina diucapkan. Sayyidina di dalam sholat. Atau tidak diucapkan di dalam sholat. Yang penting batas tasyahud saja dulu. Kalau anda pakai Sayyidina, tidak akan merusak sholat. Kalau tidak pakai Sayyidina, sholatmu adalah sah. Sayyidina Muhammad dalam tasyahud. Kemudian masalah doa iftitah. Wah, sholat dia lebih hebat. Wah, ini doa iftitah yang dibaca orang Indonesia dari masa-masa salah. Bukan Allah Akbar Kabiro, walhamdulillah katiro, itu salah. Wuluh, hebatnya. Yang benar Allah mabaid bainu, baina khotaya, ya kama ba'atta bainal masyiki wal maghrib. Itu salah. Enak benar ini nyala-nyalain orang. Ini penyakit. Ibu, itu namanya doa iftitah. Ada doa iftitah riwayat dari Nabi. Sebagian ulama meriwayatkan doa iftitah, termasuk selama ini yang kita baca adalah Kabi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanahu. Ini riwayatnya sahihah, benar juga. Ada lagi riwayat sahihah juga, Allah mabaid baini wa baina khotaya ya kama ba'adta bainal masyiqi wa maghrib, sampai akhir. Itu juga iftitah. Ya salah satu aja, enggak dibaca pun juga sah, cuma ini loh penyakitnya sebagian orang, seolah-olah dia paling benar. Ini apalagi sekolah-sekolah yang aneh itu, lihat. Makanya kalau ibu punya sekolah, kalau doa iftitahnya sudah beda, ini bisa lanjutannya ada nanti. Sudah selama ini doa iftitahnya, selama ini kita baca, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah, ya itu saja. Kalau sudah punya anak, kok doa iftitahnya beda, ini tidak sampai di situ saja. Dan kita tidak mengatakan Allah mabaid baini khotoya, kama ba'ata bainal masyiqi wal maghrib. Kami tidak mengatakan itu salah, tidak. Karena itu riwayat benar dari Nabi. Cuman orang itu tidak akan bisa menjalankan semua yang dilakukan Nabi. Ini hanya sepotong-sepotong saja. Baca dua-duanya kalau mau, baca, sah. Cuman gini, kasih beri rambu-rambu. Ada sebagian sekolah kalau di negeri, mungkin anaknya ibu, kalau doa iftitahnya mulai beda, sebenarnya ibu telah salah memasukkan sekolah. Tidak usah sok lebih hebat anakku dengan ini. Tidak, ulama juga punya ilmu. Ulama-ulama kita mazhab Syafi'i juga punya ilmu. Ada pun masalah bacaan sholat, ada. Termasuk tasyahud itu sampai di mana? Bacaan sholat kepada Nabi seperti apa? Doa kunut pun demikian, ada khilaf di antara ulama. Maka yang menjadi masalah adalah anda salah menyekolahkan anak. Mungkin anak anda mulai pulang dengan pembacaan yang semacam itu. Gak mau, jangan baca itu nak, itu tak boleh nak. Kalau kata gurunya begitu. Mana yang gak boleh? Yang dibaca ibumu Allah Akbar Kabira itu salah. Sebab Nabi sudah bersabda, Sallu kama ra'aitumu ni usalli, solatlah gua seperti kamu melihatku. Yang benar ini nak. Wah, ini salah sekolah itu. Cabut! Kalau ada sebuah sekolah mengatakan, nak, doa iftitah itu diantaranya adalah ini loh ya, Allah Akbar Kabiro yang kamu baca itu sudah benar. Sebagian ulama juga mengapi menukil dari Nabi bunyi Allah mabaid baini wa baina khotaya, ini juga benar nak. Mudah mana saja yang kau amalkan, berarti benar dia gurunya. Tapi kalau sudah nyalain itu, awas, hati-hati, cabut saja dari tempat itu. Nggak usah ragu-ragu sudah. Nggak usah sok anda, wah, yang penting kan Al-Qur'annya benar, wah, terjerumus anakmu nanti. Oh, kenapa? Orangnya gampang nyalain orang lain, sudah dari mukaddimahnya sudah salah di sini. Akhirnya sampai, apa itu Sayyidina? Enggak boleh. Bid'ah, menambah bacaan dalam sholat. Enggak boleh. Yang boleh ada Allahumma salli ala Muhammad. Kalau pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bid'ah. Memang di mulutnya gudang bid'ah dia tuh. Kenapa harus mengatakan bid'ah? Menyebut Nabi dengan gelar Sayyidina, ada Sayyidu wa ladhi adam wa la fakhr. Ini adalah pembahasan khusus masalah yang demikian itu. Ulama mengatakan, engkau ucap Sayyidina bukan sesuatu yang bid'ah. Adapun mana yang lebih bagus? Lihat. Tidak pakai Sayyidina adalah sah, pakai Sayyidina tidak akan merusak sholatnya. Dan tidak disebut sebagai bid'ah. Karena memberi gelar kemuliaan untuk Nabi SAW. Mungkin ada berkata, bolehlah Sayyidina, tapi jangan dalam sholat. Kalau sholat jangan ditambah-tambah. Dikisahkan dalam hadis sahih tentang tambahan seorang. Suatu ketika ada Nabi Sami Allahu liman hamidah. Hah? Waktu baca Sami Allahu liman hamidah, ada orang di belakang menambah bacaan. Menambah bacaan sampai Nabi akhirnya noleh. Siapa tadi yang nambah bacaan di belakang tadi? Dipikir mau dibari saya ya Rasulullah. Aku melihat malaikat berebut untuk mencatat amalmu. Oh gitu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar dalam riwayat menambah tentang zikir Sami Allahu liman hamidah yang ada beberapa zikir yang ditambah sendiri dengan dirinya dan Nabi tidak marah. Dan dilakukan oleh para ulama-ulama. Cuman yang menjadi masalah adalah orang itu tidak bisa memandang orang lain sebagai orang yang benar juga. Jadi menganggap dirinya yang paling benar, lalu serta-merta dia merendahkan orang lain. Makanya hati-hati, ini satu contoh saja. Alhamdulillah di majelis ini, ya, ditanyakan yang demikian, memang ada tanda-tanda di masyarakat itu. Sudah kalau habis nanti sesaat ngantemi masalah maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian macam, sampai urusan sholat ini sudah boleh masuk. Sholat mau dibenerin, kita ingin sholat seperti sholatnya Rasulullah. Udah serem ya kok judulnya. Sholat seperti sholatnya Rasulullah. Dahsyat. Siapa yang enggak mau sholat seperti sholatnya Rasulullah? Dihadirkan ini loh, qala Rasulullah, hadis. Sedana, inilah sholatnya Rasulullah. Baru sholat itu loh nak, itu salah sholat ibumu itu. Ibunya itu seolah-olah itu belajar dari meong itu. Ibunya itu juga belajar dari seorang ulama juga pakai hadis. Hadis Nabi banyak dan zikir juga banyak. Seolah-olah dia tuh ini loh yang salah itu. Kalau seandainya dia ngajari kemudian memberikan wawasan, ternyata zikir banyak. Zikir tasyahud bukan itu saja. Itu adalah penyakit akhir zaman ya. Jadi ibu, boleh Allah mabaid baini wa baina khotaya ya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Dan itu adalah juga termasuk doa iftitah yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allahu Akbar, kabira walhamdulillah kathira subhanallah bukrata wa asila, itu juga doa iftitah yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu mau pakai dua-duanya juga boleh. Yang enggak benar itu loh orang yang gampang nyalain itu. Itu perlu dijauhkan itu, dia ngerusak itu. Adapun ibu pakai Sayyidina, nabimu, ana sayyidu waladi Adam. Apakah ketika Anda menyebut Nabi Muhammad dengan nama ya Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Kata lihat Nabi Muhammad adalah Nabi kasih. Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana sayyidul mu'minina wala fakhr. Ana sayyidu ahli jannati wala fakhr. Berapa kali Nabi menyebut, aku adalah sayyidnya ahli surga wala fakhr. Aku adalah sayyidnya anak Adam. Aku tidak bangga, tidak sombong. Yang merasa anak Adam, maka sayyidnya adalah Nabi Muhammad SAW. Yang merasa anak Adam. Ente yang merasa anak Adam atau tidak? Kalau tidak merasa anak Adam, silakan sayyidmu siapa? Kalau merasa anak Adam, mana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku sayyidnya anak Adam wala fakhr. Kemudian memasukkan sayyid dalam sholat, bagaimana aku membatalkan atau tidak? Ini dibahas oleh para ulama. Hanya orang yang berpikiran dangkal saja mudah menyalahkan orang lain, membid'ahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, mengeluarkan orang lain dari komunitas kaum muslimin. Na'udzubillah. Itu adalah bukan akidah ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bimbing kami ya Allah. Berikan pertolongan kepada kami untuk istiqomah dalam kebaikan hingga kelak saat Kau cabut nyawa kami, kami dalam kebaikan ya Allah. Kumpulkan kami bersama ahli istiqomah, kumpulkan kami bersama ahli husnul khatimah ya Allah. Dosa yang pernah kami lakukan, ampuni kami ya Allah. Jangan sampai dosa itu menjadi sebab kami mati su'ul khatimah ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami. Dan jauhkan kami dari segala kemungkaran, jauhkan kami dari segala dosa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan, serta sehat walafiat dan dalam keistiqomahan. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anak-anak kami, jaga iman mereka, akibah mereka, ya Allah. Jaga anak kami, iman mereka dan akidah mereka, ya Allah. Jaga iman mereka, ya. Zaman-zaman mengerikan, zaman rusak, zaman godaan, ya Allah, zaman banyaknya godaan untuk anak-anak kami. Akan tapi jika Engkau yang menjaga, tidak ada satupun yang bisa mengganggu anak-anak kami. Tetapkan mereka dalam akidah yang Kau ridai, akidah Ahlussunnah wal Jamaatil Asy'ariyah. Kami mohon, ya Allah, muliakan guru-guru kami, ya Allah. Muliakan orang tua kami di dunia dan di akhirat. Dan muliakan anak-anak kami dan santri kami semua di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami dan mereka semua khusnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, kelak di saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin Kau cabut nyawa kami saat kami sujud di dalam solat kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan lidah kami menyebut namamu dan hati kami ingat kepadamu. Kami ingat Kau cabut nyawa kami di saat kami di tempat mulia seperti ini. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan Kau ridho pada kami, ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan khusnul khatimah, ya Allah. Dan jauhkan kami dari su'il khatimah. Jauhkan kami dari su'il khatimah. Dan berikan kepada kami semua, ya Allah, kemudahan saat Kau cabut nyawa kami. Kami mampu mengucapkan dengan lidah kami kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم استقبل بركة الفاتحة Lo taufik lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin hadirat, para pendengar hadirin dan juga para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun anda berada. Demikianlah pengajian kita di sore hari ini. Kami sebagai pembacara mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya